إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita memasuki syarah atau keterangan hadis Muhammad Al-Hanafiyah, untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain di antara kita terkait dengan permasalahan keikhlasan di dalam talabul ilm, terlebih pada momen-momen yang insyaallah sebentar lagi kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, pertolongan dan bantuannya untuk kita bisa menempuh rihlah dalam rangka talabul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan, jalan di sini baik yang sifatnya hissi, indrawi, maupun jalan yang sifatnya maknawi, seluruh perkara dari sarana-sarana ilmu, dia menempuh jalan tersebut, yaltamisu fihi ilman, yang betul-betul dia iltimas, artinya dia tempuh jalan itu dalam rangka untuk betul-betul mencari ilmu. Itu yang menjadi tujuannya, seperti seorang yang mencari sesuatu, dia tidak akan menjadikan itu sebagai sebuah sambilan. Jadi kesungguhan niat di dalam menuntut ilmu perkara yang sangat penting. Maka dengan itu Rasul nyatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan jalan yang dia tempuh tadi, baik yang hissi maupun yang maknawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Maka itu apa yang antum infakkan untuk masing-masing pribadi antum dalam upaya untuk sampai ke majelis para ulama, maka hendaklah antum betul-betul berharap itu menjadi sebab kemudahan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang kita keluarkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari jannahnya. Kita membaca keterangan Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada hadis yang ketiga ini. Qala rahimahullah thumma awrada hadith Muhammad ibn Al-Hanafiyyah. Kemudian Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah, beliau menyebutkan berikutnya hadis Muhammad ibn Al-Hanafiyyah. Muhammad ibn al-Hanafiyyah, ya, nama beliau Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Qala, kata beliau, kultu li abi, aku berkata kepada ayahku, kepada Ali ibn Abi Thalib, yakni ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, ya, kata Ali ibn Abi Thalib, ya, bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, maksudnya dari umat ini, ya, dari umat ini setelah rasulnya manusia terbaik adalah Abu Bakar. Dan ini, ya, membantah, ya, seluruh klaim orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa Ali, ya, itu manusia terbaik, ya, dari umat ini yang paling berhak untuk melanjutkan tugas memimpin umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu thumma man, ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah kemudian berkata, ya, aku berkata, kemudian siapa setelahnya? Qala thumma Umar, ya, setelah Abu Bakar maka Umar, ini Umar ibn al-Khattab. Qala thumma, kata Muhammad ibn al-Hanafiyyah, thumma khashitu an akula thumma man fayakulu Utsman. Kemudian aku khawatir kalau aku berkata, yakni bertanya, kemudian siapa lagi, fayakulu Utsman, kemudian ayahku yakni Ali menjawab Utsman. Jadi ini menunjukkan, ya, perkara yang masyhur, ya, sebagaimana pada dua hadis sebelumnya dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa para sahabat mereka menyebut-nyebut, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup, bahwa paling utama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini suatu yang masyhur, ya. Oleh karena itu, ya, Muhammad ibn al-Hanafiyyah di sini, ya, rahimahullah, beliau khawatir andai beliau bertanya lagi, ya, setelah dijawab oleh ayahnya bahwa manusia terbaik setelah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian setelahnya, ya, akan dijawab Utsman. Maka fakultu, aku pun berkata, summa anta ya abati, apakah, ya, setelah itu berarti engkau wahai ayahku? Qala, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ma ana illa rajulun minal muslimin, ya, tidaklah aku ini kecuali seorang lelaki di antara muslimin yang ada, ya. Demikian, ya, sifat tawadhu, ya, beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian qultu, kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, walamma tu'ina Umar radhiyallahu an wa dakhala an-nasu alayhi yaqulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Umar radhiyallahu an beliau, ya, ditusuk, dan ini upayakan pembunuhan senyap yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, ya, namanya Fairus, seorang budak majusi milik Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Al-Mughirah radhiyallahu anhu, di mana beliau mendapatkan tusukan, ya, beberapa tusukan pada daerah perutnya yang sampai-sampai ketika dimasukkan minuman, ya, itu keluar lagi dari, ya, ini lubang tusukan itu. Ya, ini yang membuat, ya, para sahabat, nah, memprediksi bahwa, ya, beliau tidak bisa untuk bertahan lagi. Di saat itu, ya, banyak di antara para sahabat yang menjenguk. Ya. Menurut pada sebagian riwayat disebutkan ada seorang pemuda, ya, yang datang menjenguk, kemudian dilihat oleh Umar ibn Khattab, pemuda ini dalam keadaan pakaiannya isbal, ya, dalam kondisi yang sakit seperti itu, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau mengingatkan pemuda tadi agar mengangkat pakaiannya, yang dengan itu pakaian itu bersih dari najis, dan hati pemuda tadi bersih dari sifat jelek, ya, sifat diantaranya sifat sombong. Kemudian pada kejadian ini, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berada di rumah Umar pada kejadian atau peristiwa setelah penusukan tersebut. Kata beliau, bainama ana waqifun ala Umar ba'da an tu'ina, ketika aku berdiri, yakni di dekat Umar radhiyallahu an, ya, setelah beliau mendapatkan tusukan, fa idza rajulun, ya, qad wada'a yadahu ala mankibayya, tiba-tiba, ya, ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas pundakku. Fa idza Ali ibn Abi Thalib, ternyata lelaki itu adalah Ali ibn Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Fatarahama ala Umar, beliau mendoakan rahmat, ya, untuk Umar. Wa qala, kata beliau, ma khalaftu ahadan uhibbu atau ahabu ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka. Kata Ali, aku tidaklah, ya, meninggalkan seorang pun yang lebih dicintai olehku, ya, untuk aku menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bimithli amalihi, semisal dengan amalannya, amalan orang tersebut, dibandingkan engkau. Jadi bagaimana? Jadi harapan dari Ali ibn Abi Thalib, dan sekaligus ini pujian beliau radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Umar. Ini juga bantahan terhadap orang-orang Syiah. Ya, bahwa tidak ada seorang pun, ya, dari manusia yang hidup ketika itu yang lebih dicintai oleh Ali ibn Abi Thalib untuk dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seperti amalannya, amalan orang tadi, dibandingkan Umar radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana kita ketahui, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada dari manusia yang hidup di muka bumi, ya, yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, demikian pula sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ketika itu, ya, yang lebih baik dibandingkan Umar. Ya, demikian seterusnya pada empat orang dari Al-Khulafa Ar-Rashidun tersebut. Mereka adalah manusia-manusia terbaik di masa mereka. Kata beliau, yakni dari apa yang diungkapkan oleh Ali ibn Abi Thalib, ma khalaftu ahadan ghayraka uhibbu an alqa Allah bimithli amalihi. Yakni aku tidak meninggalkan seorang pun selain engkau yang aku senang untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala bimithli amalihi, semisal dengan amalannya. Ai yani annahu yaqulu fi Umar, beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berbicara atau berkata tentang Umar, innahu yuhibbu an yalqa Allah bi mithli amalihi, bahasanya dia sangat ingin untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dengan amalan yang dia bawa seperti amalan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentu, ya, kalau ada yang bertanya mungkin, kok kenapa tidak seperti semisal dengan amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya berkaitan dengan, yakni siapa dari manusia yang didapati ketika itu yang pantas untuk amalannya dijadikan sebagai kudwah, sebagai contoh. Ya, sebagaimana kalau kita misalnya mendapati, ya, di masa kita di antara sekian banyak orang. Ya, yang kita pandang dia adalah orang yang paling salih, ya, paling baik amalannya, ya. Dari apa? Dari orang yang kita lihat, ya. Untuk kita bisa mencontoh dari orang yang kita lihat, tentu kita akan mengatakan saya betul-betul ingin, ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beramal seperti amalan fulan. وهكذا الأدلة دالة على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. Dan demikianlah, ya, dalil-dalil yang ada menunjukkan akan, ya, pengutamaan atau didahulukannya Abu Bakar di dalam keutamaan. Kemudian sahabat berikutnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, dan setelahnya adalah Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Ya, demikian keutamaan mereka para al-khulafa ar-rasyidun. Sebagaimana mereka urutan di dalam khilafah, maka demikianlah pendapat al-sunnah tentang keutamaan mereka. Juga demikian dalam sisi keutamaan, bahwa Abu Bakar yang terbaiknya dari umat ini, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, dan setelahnya Ali. Sudah kita dengar pada pertemuan sebelumnya bahwa permasalahan yang menjadi usul, ya, dalam permasalahan empat sahabat ini adalah terkait dengan masalah khilafah, ya, siapa yang mencela dan menganggap, ya, tidak sah salah satu di antara khilafah yang empat tersebut, ya, dia adalah ahlul bid'ah. Sehingga di sini kita ketahui, ya, bagaimana posisi dan kedudukan Sayyid Qutb dan orang-orang yang sependapat dengannya yang mencela, ya, khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu. طيب تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو داود سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله وقال حدثنا محمد ابن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. طيب Hadis berikutnya. Al-Imam Abu Dawud Sijistani rahimahullah, beliau menyatakan waqala haddatsana Muhammad ibn Miskin. قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان سفيان المقصد الثوري رحمه الله يقول من زعم أن عليا يعني علي ابن أبي طالب كان أحق بالولاية منهما يعني من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم وما أراه يرتفع له ما هذا عمل إلى السماء. حدثنا محمد بن مسكين هذا termasuk rawi yang thiqah ya termasuk di antara rijal al-Bukhari Muslim dan Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Demikian juga Muhammad Al-Firyabi, beliau thiqah termasuk di antara rijal kutubis sittah sahih Bukhari, sahih Muslim dan 4 kitab Sunan. Adapun Sufyan Ats-Tsauri masyhur min a'immati ahli al-hadis. Yaqulu, beliau menyatakan man za'ama, siapa yang mengklaim anna aliyan radhiyallahu an ba ali radhiyallahu ta'ala anhu kana ahqqa bil wilayati minhuma, bahasanya Ali itu lebih berhak terhadap wilayah kekuasaan kekuasaan sebagai waliul amr dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Faqad khatta'a Aba Bakrin wa Umar wal muhajirin wal ansar radhiyallahu an jami'ihim, maka dia telah menyalahkan Abu Bakar demikian pula menyalahkan Umar menyalahkan muhajirin dan ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Jadi digambarkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri di sini bahwa diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti Rasulullah tidak memimpin umat ini sepeninggal beliau, ini berdasarkan ijma para sahabat Muhajirin dan Ansar khususnya para pembesar di kalangan mereka. Dari kalangan muhajirin, kalangan ansarnya, semuanya sepakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menegaskan tentang bagaimana kedudukan ijma'nya para sahabatnya. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan umatku sepakat di atas sebuah kesesatan. Ini persaksian dari Nabi SAW yang menunjukkan ijma'nya umat beliau, terkhusus dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika mereka sepakat, menunjukkan bahwa mereka di atas al-haq. Dan sebaliknya, yang menyelisih kesepakatan mereka itu merupakan kesesatan. Oleh karenanya, siapa saja yang mengklaim bahwa Ali itu lebih utama, lebih berhak dalam memimpin umat ini dibandingkan mereka. Yani Abu Bakar dan Umar. Maka dia orang yang menyimpang. Orang yang punya pandangan seperti ini, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Wa ma arahu yartafi'u lahu ma hadza amalun ila as-samai, dan aku tidak memandang ya, orang yang seperti ini keadaannya akan terangkat untuknya bersamaan dengan ini ya, bersamaan dengan keyakinannya tadi, meyakini bahwa Ali lebih utama di dalam hak untuk mendapatkan kekuasaan ya, menjadi pemimpin dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Aku tidak memandang bahwa amalannya akan terangkat ya, ke langit. Jadi aku memandang tidak akan diterima amalannya dengan keyakinannya seperti itu. Menunjukkan dari sini bahwa ya, orang yang berprinsip dan pandangan berpandangan seperti ini ya, dia di atas kesesatan yang menjadikan kesesatannya tersebut menghalangi amalannya untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat keterangan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. ثم أورد حديث محمد بن مسكين قال قال حدثنا محمد بن يعني الفريابي محمد الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم كما تزعم الشيعة يعني siapa yang mengklaim sebagaimana sangkaan atau klaimnya orang-orang Syiah yang mereka mengatakan anna aliyan kana ahqqa bil wilayati minhuma, bahwa Ali itu lebih berhak ya, untuk memimpin umat ini dibandingkan keduanya, jadi dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Faqad khatta Abu Bakrin wa Umar wal Muhajirin wal Ansar radhiyallahu an jami'ihim. Berarti dia telah menyalahkan Abu Bakar karena beliau menerima ya amanah wilayah tersebut, menyalahkan Umar karena Umar yang pertama kali membaiat Abu Bakar. Ya, menyalahkan Muhajirin karena mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Demikian juga menyalahkan Ansar. Semoga Allah meridhai mereka. Wa ma arahu yartafi'u li hadha az-za'imi al-batil wal aqidati al-fasidah amalun salihun ila as-sama'i. Dan aku tidak memandang akan terangkat untuk seorang yang punya anggapan yang batil dan akidah yang rusak ini amalan salehnya ya, ila sama ke atas, ke langit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama fi qawlihi ta'ala ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-amalu salihu yarfa'uhu. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ilaihi, yakni kepadanya, menuju kepadanya ya, yas'adu yakni naik, al-kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u, ucapan yang baik dan amalan yang salih ya, yarfa'u, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di sini ya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa menuju kepadanya, naik kepadanya ucapan-ucapan yang baik dan amalan yang saleh, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas ya seluruh makhluknya. Terkait dengan ayat ini, ya, sebagian ulama ahli tafsir menyatakan bahwa makna dari ayat tersebut, ya, bahwa menuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, al-kalimut thayyib, yakni ucapan-ucapan yang baik, itu yang akan naik, ya, menuju Allah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibalas pelakunya. Wal 'amalus shalih yarfa'u, dan amalan saleh inilah yang akan mengangkatnya. Mengangkat ucapan yang baik itu. Maknanya apa? Bahwa suatu ucapan yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diiringi dengan bukti yang nyata, ini amalan yang saleh. Ya, di sini pentingnya bagi setiap kita untuk berupaya ya menyelaraskan antara ucapan dengan amalan, ya, antara ucapan dengan amalan. Ya, karena ucapan-ucapan yang baik ketika amalannya tidak seperti itu, ya, menyebabkan ucapan yang baik tadi tidak bisa terangkat. Ya, waliyadz billah. Baik, kita dengarkan azan terlebih. وقال رحمه الله حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا قبيصة حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السماكي السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم. طيب الحديث الآخر. قال الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس معروف وهو محمد بن يحيى الزهلي. Beliau rawi yang thiqah, al-Imam al-Bukhari, demikian juga empat imam Ahlus Sunan, ya, meriwayatkan hadisnya. Jadi beliau termasuk di antara guru-guru dari al-Imam al-Bukhari, juga termasuk di antara guru al-Imam Muslim. Terkait dengan kisah dari Imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhli bersama dengan Imam al-Bukhari, masyhur, ya, adanya khilaf di antara keduanya, di mana sebagian menyebutkan tentang kisahnya bahwa ketika al-Imam al-Bukhari sampai di wilayah Naisabur, ya, Al-Imam Muhammad ibn Yahya menyatakan kepada murid-muridnya, isma'u ila hadha rajulin salih, ya, saya dengarkan pada orang salih itu, yani dengarkan hadisnya. Dan tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, beliau masyhur, ya, sampai-sampai kemasyhuran beliau, ya, yakni tembus di negeri-negeri yang jauh dari tempat beliau. Pernah beliau datang ke Baghdad, ya, dan kedatangan beliau diketahui para ulama kota atau negeri tersebut. Mereka berkumpul untuk, ya, ingin melihat langsung bagaimana kehebatan Al-Imam Al-Bukhari, apakah seperti khabar, ya, yang mereka dengar ataukah tidak seperti itu. Nah, ketika itu ada 10 di antara para ulama ahlul hadis yang mereka menyiapkan masing-masingnya 10 hadis, ya, untuk menguji kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi semuanya berapa hadis berarti? 100, ya. Yang 100 hadis itu sudah ditukar antara matan dengan sanadnya. Ya. Kita menghafal matan aja enggak hafal-hafal, ya, seperti itu. Ini apalagi dengan sanadnya ditukar-tukar. Hadir di saat itu para ulamanya, demikian juga orang awamnya ingin melihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Ya, satu orang dari mereka maju membacakan hadis. Satu hadis, kata Imam Bukhari, saya enggak kenal hadis ini. Kata orang-orang awam, katanya Imam Bukhari hebat. Hadis ini enggak tahu. Ya. Kata para ulamanya, berarti beliau tahu kalau ini bukan hadisnya. Itu bedanya antara orang awam dengan ulama-nya. seperti itu. Nah, sampai 100 hadis semuanya dijawab dengan ucapan yang sama. Saya enggak kenal hadis ini. Saya enggak kenal hadis ini. Sampai akhirnya kata Imam Bukhari, ya, hadis yang Anda sebutkan pertama demikian demikian demikian, ya, mestinya demikian. Yang kedua, ya, Anda sebutkan demikian, ya, mestinya demikian. Sampai 100 hadis beliau katakan seperti itu. Kata para ulama yang hadir di majelis tersebut, ya, bahwa kehebatan Imam Bukhari bukan ketika menyebutkan hadis yang betulnya, karena hadis yang betulnya kan dihafal, diulang-ulang. Bagaimana beliau bisa mengulang tanpa ada kesalahan satu kali mendengar dari mereka 100 hadis itu? Ya. Ini Jabalul Hifl, ya, gunungnya hafalan seperti itu. Baik. Nah, ketika beliau sampai di Naisabur ini, ya, Al-Imam Muhammad bin Yahya rahimahullah mengatakan kepada muridnya, silakan kalian dengar orang soleh ini. Dan ternyata mereka, ya, demikian semangat hadir di majelis Al-Imam Al-Bukhari, yang dari situ, ya, mereka mengetahui adanya sisi kekurangan yang ada di majelis Imam Muhammad ibn Yahya. Jadi, nah, inilah, ya, yang disebutkan oleh para ulama pangkal dari munculnya perasaan apa mengganjal pada Muhammad ibn Yahya. Kenapa orang berkumpul bersemangat di majelisnya beliau, ya, tidak seperti dan ini sama sebagai pelajaran bagi kita, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, menetapkan, ya, seorang lebih didengar, ya, ataupun tidak. Untuk semuanya, ya, menyadari bahwa, ya, masing-masing diberikan kelebihan. Ya, yang terpenting bagi kita semua berupaya untuk mengikhlaskan dari apa yang kita tempuh, bahwa semua semata-mata dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengumpulkan pengikut. Ya. Oleh karena itu, pelajaran yang diberikan oleh Al-Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ya, beliau ketika ditanya tentang pengikut, beliau mengatakan, saya tidak punya pengikut. Mereka yang datang ke majelis saya adalah orang-orang yang berupaya untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, bukan untuk mengikuti saya. Mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Sehingga bagi mereka tidak berat ketika muncul sebuah kesalahan untuk mengingatkan. Kan seperti itu. Ya. Sampai kemudian permasalahannya memuncak, ya, sampai pada suatu majelis Al-Imam Muhammad ibn Yahya menyatakan di majelis, siapa yang berpemikiran seperti Muhammad ibn Ismail. Di mana ketika itu Muhammad ibn Ismail al-Alimah al-Bukhari, ya, beliau, ya, ini memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, yang kemudian beliau tuangkan dalam karya beliau Khalqu Af'alil Ibad, ya, bahwa perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang benar, ya. Muhammad ibn Yahya beliau menyatakan, siapa yang dia hendak mengikuti Muhammad ibn Ismail, silakan berdiri dari majelis ini. Pada saat itu Al-Imam Muslim, ya, rahimahullah, beliau berdiri dan beliau membawa semua catatan, ya, yang beliau tulis dari hadis-hadis yang beliau dapatkan dari gurunya tadi Muhammad ibn Yahya. Kemudian beliau serahkan di hadapannya, ya, dan beliau meninggalkan majelis tersebut. Dan salah satu di antara sikap insaf, ya, sportif dari Al-Imam Muslim, beliau kalau kita mencoba untuk membaca Sahih Muslim, mungkin ya, ada yang biasa membaca Sahih Muslim? Belum. Ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Ya. Mungkin tidak mendapati di sana, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya, tidak pula dari Al-Imam Muhammad ibn Yahya. Padahal dua-duanya gurunya, dari keduanya beliau mendapatkan riwayat. Baik. Qala, kata Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, haddatsana Qabisah, ya, Qabisah ibn Uqbah. Ya. Beliau rawi yang saduq, termasuk di antara rijal kutubi sittah. Haddatsana Abbad ibn Sammak, telah menyampaikan hadis kepada kami Abbad ibn As-Sammak. Ya. Terkadang seorang dinisbatkan kepada profesinya, ya. Ya, seperti As-Samman itu tukang minyak, Samat tukang ikan, tukang iwak. Ada di sini As-Samman? Ada, ya? Iya, iya. Qala sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqulu, aku mendengar sebelumnya Abbad ibn As-Samman ini, rawi yang majhul. Rawi yang majhul. Kami Imam Ad-Daud meriwayatkan hadisnya di sini. Sehingga dari sisi inilah, ya, riwayat tersebut dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani juga para imam yang lainnya. Yaqulu al-khulafa'u khamsah. Para khalifah itu ada lima. Abu Bakrin, yang pertama Abu Bakar. Wa Umaru, yang kedua Umar. Wa Utsmanu, yang ketiga Utsman. Wa Aliyun, dan yang keempat Ali. Wa Umar ibn Abdul Aziz, dan yang kelima adalah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Empat termasuk dari para sahabat. Adapun Umar ibn Abdul Aziz ini dari kalangan tabi'in. Ya, beliau termasuk di antara para khalifah dari Bani Umayyah. Baik. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyatakan bahwa dengan demikian berarti riwayat ini tidak sahih dari Sufyan Ats-Tsauri karena keadaan sanadnya demikian. Baik, kita lihat keterangan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Thumma awrada al-hadith al-akhir, haddathana Qabisah qala haddathana Abbad ibn As-Sammak qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqulu al-khulafa'u khamsah Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali wa Umar ibn Abdul Aziz. Kata beliau, Umar bin Abdul Aziz, ya, ulhiqa bil arba'ah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau dimulhakkan, diikutkan dengan empat khulafa'ur rasyidun. Lima kana fihi minal khair, ya, dikarenakan pada diri beliau, ya, terdapat kebaikan wassalah, ya, sifat kesalihan. Wa raddil mazalim, dan bagaimana beliau yakni memberikan, ya, hal-hal dari kezaliman yang terjadi kepada orang yang berhak menerimanya. Dan terkait dengan keadilan beliau masyhur, yakni Umar ibn Abdul Aziz, ya, sampai-sampai, ya, disebutkan di masa beliau itu, ya, sampai serigala pun tidak menerkam apa biasanya menerkam ayam atau kambing? Ya, tidak menerkam kambing. Ya. Jadi berazar, berpengaruh ya, keadilan seorang pemimpin terhadap ya, yang dipimpinnya sampai pun ya, pada hewan-hewan yang hidup di masa itu. Ya, sampai kemudian didapati kok tiba-tiba yakni serigala kembali menerkam. Ya, ternyata didapati berita bahwa beliau rahimahullah telah wafat. Wallahu a'lam. Dan ini semua tidaklah berarti bahwa tidak ada dari khalifah, yakni selain khalifah yang empat itu, yang lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz. Bahkan ya, ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa khalifah terbaik ya, setelah khalifah yang empat ini ya, adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan ya radhiyallahu ta'ala anhu ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, dikarenakan beliau seorang sahabat ya, di mana kebaikan yang dimiliki oleh seorang sahabat, siapapun dari sahabat ya, tidak bisa dikejar oleh generasi yang datang setelahnya, meskipun mungkin dari sisi ibadah ya bisa jadi kualitas kuantitasnya lebih banyak ya dibandingkan sahabat, tetapi dari sisi kualitas sisi Allah Subhanahu wa taala ya, keutamaan para sahabat tidak bisa ditandingi. Baik, oleh karena itu sekali lagi bahwa yang lebih ya utama antara yakni Muawiyah ibn Abi Sufyan ya, dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz, tentu ya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam ini setelah ya, masa para al-khulafa ar-rasyidun ya, demikian juga dengan yakni kekhilafahan Bani Umayyah ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam di mana tersebar Islam ya, sampai ke daratan Eropa, demikian juga ke arah timurnya masuk ke wilayah Pakistan, India, bahkan ke Cina ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau bersabda ya, hadisnya muttafaqun alaih, la yazalu al-islamu azizan ila 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Islam dalam keadaan mulia ya, hingga 12 khalifah yang kesemuanya dari Quraisy. Khalifah-khalifah tersebut semuanya dari Quraisy. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa setelah 4 ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, berarti tidak tersisa berapa? Kalau 12 dari kurang 4 berapa, Rukman? Ya? Tinggal 8. Nah, ke-8-8-nya ini ya adalah para khalifah dari Bani Umayyah. Ya, dari Bani Umayyah berakhir pada khalifah yang ke-8, kemudian setelah itu terjadi perpindahan kekuasaan kepada Bani Abbasiyah. Dan demikian ya, benar sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Islam tersebar ya, bahkan sebagian negeri yang pernah ya, sempat dimasuki pasukan Islam tetapi tidak sempat ya, pasukan Islam bertahan di sana, seperti Paris ya, Prancis, sebagian penduduknya itu menyesalkan, kenapa kok ya, Islam tidak masuk ke negeri kami dan tinggal di negeri kami ya, seperti itu. Al-Imam As-Sa'di menyatakan karena kenyataan yang dihadapi oleh mereka bahwa pasukan muslimin ya, kenyataannya lebih memberikan kepada penduduk yang dimasuki itu keadilan dibandingkan penguasa-penguasa dari negeri mereka sendiri. Itu yang menjadikan kenapa mereka lebih mencintai orang yang datang ini, yakni pasukan muslimin, dibandingkan penguasa dari mereka sendiri. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa masuknya Islam ya ke wilayah-wilayah yang demikian luas tersebut bukan untuk menjajah mereka, tetapi untuk melepaskan mereka dari yakni penghambaan kepada makhluk, untuk betul-betul mereka yang menghamba kepada Allah, yang dengan itu Allah berikan kebaikan ya, di dunia ini sebelum akhiratnya. Wallahu ta'ala alami sahab. Subhanakum wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.